Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 98 dari surat Thaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ilahukumullahul ladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma. Sungguh Tuhanmu sekalian hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Ini adalah pernyataan universal. Walaupun disampaikan Nabi Musa kepada kaumnya, ini jugalah yang dikatakan oleh seluruh Nabi sejak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat kelak. Innama ilahukumullah, Tuhan kalian semua hanyalah Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Di sini disebutkan allazi la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Kemudian Nabi Musa berkata, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Wasi'a kulla syai'in ilma. Kenapa ini disebutkan? Apa korelasinya? Apa kaitannya? Kaitannya, Samiri berkata, aku mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Maka Nabi Musa berkata, yang maha mengetahui dan pengetahuannya meliputi segala sesuatu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di balik orang yang mengetahui ada zat yang maha mengetahui, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Samiri tidak layak untuk menciptakan Tuhan tandingan di samping Allah. Umat manusia tidak layak menciptakan Tuhan anak atau bapak atau siapa saja selain Allah. Karena apa? Karena Allah sudah cukup maha mengetahui. Dia tidak perlu lagi wakil yang untuk mencari tahu kepada siapa saja. Allah sudah cukup maha kuasa. Dia tidak perlu lagi pendamping Tuhan selain Dia untuk menambah kekuasaannya. Jadi di sini pernyataan universal berlaku bagi seluruh umat manusia dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Menjadi orang yang beriman itu bertuhankan kepada Allah yang Esa. Kebenaran Islam perlu ditegakkan dengan jalan damai, karena Allah bersama mukmin melihat dan menjaga mereka. Ada Ustadz Perdana, kita akan mengkaji lebih jauh ayat 98 dari surat Thaha ini. Saya persilakan ya, Ustadz. Terima kasih Ustadz Janal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembicaraan kepada kita pada hari ini, karena setelah melakukan dialog, mengambil tindakan keras terhadap Samiri, ya, karena sudah melakukan syirikat terhadap penyembahan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Nabi Musa mengembalikan persoalan kepada nilai-nilai ketauhidan. Dan ini tampak dari pernyataannya, innama ilahukumullahul ladzi la ilaha illahu, sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Allah yang tiada Tuhan selainnya. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran bahwa seluruh Nabi dan para Rasul semuanya mengajarkan untuk mentauhidkan penyembahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah misi terbesar dan misi paling penting yang dibawa oleh setiap Nabi dan Rasul di dalam menyampaikan ajaran dakwahnya kepada masyarakat. Pelajarannya kepada kita semua adalah bahwa kalau Nabi dan Rasul, orang-orang pilihan, orang-orang yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang diberkahi dengan kecerdasan, kepintaran, semuanya mengajarkan untuk kembali kepada ketauhidan, untuk hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu apapun, maka kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang bukan pilihan Allah, manusia tidak sebagaimana para nabi, manusia yang cerdas tapi tidak secerdas para nabi dan rasul yang memang diberkahi oleh Allah talenta dari awalnya. Maka hendaknya apapun ceritanya, kita mencoba untuk meniru dan melakukan apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul kepada kita semua. Ya, ini menjadi suatu pelajaran kepada umat Nabi Musa bahwa ternyata Nabi Musa alaihissalam yang umatnya itu adalah, yang sekarang ini mengakuinya sebagai nabi itu adalah umat kaum Yahudi, bahwa ternyata Nabi Musa alaihissalam mengajarkan untuk hanya melakukan penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Nabi Isa juga memberikan dakwah kepada kaumnya untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku hanyalah hamba Allah, ciptaan Allah, ataniyal kitaba, yang diberikan kitab kepadaku, wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati madumtu hayya. Aku diwasiatkan oleh Allah untuk melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat selama aku hidup. Ya. Nabi siapa lagi? Semua para nabi dan rasul adalah orang-orang yang mengajarkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita hendaklah menjadi orang-orang yang tersadar di dalam kehidupan ini. Siapapun di antara kita yang dia menyatakan dirinya sebagai seorang muslim yang tunduk dan patuh kepada Allah, tapi ternyata masih banyak melakukan tindakan-tindakan yang berbau syirik, tindakan-tindakan yang kita sendiri menyadarinya bahwa itu adalah suatu yang syirik, maka hendaklah kembali kepada fitrah, karena kita berada baru saja keluar dari bulan yang suci, baru saja kita keluar dari bulan yang fitrah, maka hendaklah kita kembali kepada fitrah kita, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fitratallahi lati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu adalah fitrah yang Allah titipkan kepadamu, hendaklah kamu kembali kepadanya. Ya, la tabdila li khalqillah, tidak ada sedikit pun perubahan terhadap keinginan Allah Subhanahu wa taala agar kamu tetap mentauhidkannya di dalam kehidupan kamu. Mari kembali kepada fitrah kita. Mari, walaupun kita sudah berada di luar bulan fitrah, akan tetapi fitrah kita tetap harus kita jaga, karena kita tahu benar bahwa setiap nabi mengajarkan kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. U'budullah wattaquhu ya la'allakum u'budullah wattaquhu summa ilaihi turja'un. Hendaklah kamu menyembah Allah dan takut kepadanya, ya, karena itu adalah sesuatu hal yang jauh lebih baik untuk kamu lakukan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kira itu saja, Nang. Terima kasih Ustaz Perdana. Dapat kita simpulkan, kebenaran Islam perlu ditegakkan dengan jalan damai, dan menjadi muslim adalah menjadi manusia yang damai. Damai dengan dirinya, damai karena dia bersama Allah yang melihat dan menjaga. Tidak ada kata susah. Karena apa? Karena selama bersama dengan Allah yang maha kuasa, dia akan menitipkan kekuasaannya kepada kita yang lemah. Dengan Allah yang maha mengetahui, dia akan menitipkannya kepada kita pengetahuan dari yang tadinya kita tidak tahu. Dengan Allah yang maha kaya, dia akan menitipkan kekayaannya kepada kita dari sebelumnya kita adalah orang yang miskin. Dengan bersama Allah yang maha penyembuh, dia akan memberi kesembuhan kepada kita dari sebelumnya kita adalah orang yang berpenyakitan. Dengan bersama Allah yang maha bijaksana, dia akan memberikan kepada kita kebijaksanaannya dari sebelumnya kita adalah orang yang bersikap arogan. Mudah-mudahan menjadi muslim adalah menjadi manusia yang mengenal Allah dan mencintainya, karena dia adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. La ilaha illallah, itu adalah kalimat kekuatan, dan itu adalah sangat berat timbangannya, dan itu sangat membahagiakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.